suka persembahan Danang, ada two kind of genre, I love that. Daripada jazz fusion ke dandut, sangat best Danang. Mami terpegun sangat-sangat Danang pada malam ni. Orangnya tak mau ngerti, maunya menang sendiri. Istri yang ku cera, menyesal tiada berguna tak akan ku kembali lagi. Jangan lekas cemburu, ku nasihat jikau selalu, agar jangan lekas cemburu. Yang ada padamu jangan kau sia-siakan. Anak yang ada padaku selalu memanggil namamu, biarpun kau pandang jemu. Biarpun kau pandang jemu, asal anakku dijagakan. Dengarlah wahai candaku, carilah jodoh yang lain. Dengarlah wahai candaku, carilah jodoh yang lain. Usah kau merana selalu, dosa jikalau tak kawin. Selalu berdosa